Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayuha at-talabah yara'akumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita dari mustalahul hadis, yang mana pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada pembahasan tadlis asyuyukh dan ta'rif dari al-imam Ibn Salah di dalam al-ulum, yakni ulumul hadith. Telah kita sebutkan hu an yarwi ar-rawi an syaikhin hadithan sami'ahu minhu fayusammiyahu aw yakniyahu aw yansibahu aw yasifahu bima la yu'raf bihi kai la yu'raf. Karena hakikatnya tujuannya adalah kai la yu'raf, sehingga diketahui bahwa syekh dari rawi tersebut adalah kuthur, syekh yang banyak. Sebelum kita lanjutkan, kita akan menyebutkan satu contoh dari apa yang terjadi di tengah-tengah al-mudallisun dari tadlis asy-syuyukh ini, yang nanti kita akan juga memberikan satu contoh, atau yang sebelumnya kita telah memberikan satu contoh dari tadlis al-isnad. Maka contoh dari tadlis asy-syuyukh adalah qawlu Abi Bakrin ibni Mujahid. Qawlu Abi Bakrin ibni Mujahid. Karena ayuhat talabah ya ra'akumullah, semoga antum catat dan masih ingat contoh dari tadlis al-isnad, ketika dengan sanad yang dinukilkan oleh al-imam Sufyan ibn Uyainah alaihi rahmatullah anis Zuhri, padahal di sana ada dua nama yang disakat, yaitu Abdul Razak dan Ma'mar alaihi rahmatullah. Itu tadlis al-isnad. Adapun tadlis syuyukh adalah qawlu Abi Bakar ibn Mujahid. Qawlu Abi Bakrin ibni Mujahidin ahadi a'immatil qurra, ma'ruf dengan imamah fil qurra. Qala haddathana Abdullah ibn Ubay, afwan, qala haddathana Abdullah ibn Abi Abdullah, qala haddathana Abdullah ibn Abi Abdullah, haddathana Abdullah ibn Abi Abdullah. Ini ucapan dari Abu Bakar ibn Mujahid alaihi rahmatullah. Yuridu bihi Abu Bakrin ibn Abi Dawud as-Sijistani. Yuridu bihi Abu Bakar ibn Abi Dawud as-Sijistani. Jadi Abu Bakar ibn Abi Dawud as-Sijistani adalah nama yang ma'ruf. Akan tetapi ketika disampaikan bahwa Abdullah ibni Abdullah, seketika berubah. Seakan-akan Abu Bakar ibn Abi Daud as-Sijistani bukanlah Abdullah ibni Abi Abdullah. Padahal Abdullah ibn Abi Abdullah itu adalah Abu Bakar ibn Abi Daud as-Sijistani. Maka ini yang dinamakan dengan tadlis asy-syuyukh, yang sengaja menyamarkan nama seorang syekh dengan alasan atau tujuan yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Musannif Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah. Wal-mudallisun kathirun, wal-mudallisun kathirun, wafihim ad-du'afa'u wa-thiqat kal-Hasan al-Basri وحميد الطويل وسليمان ابن مهران الأعمش ومحمد ابن إسحاق والوليد ابن مسلم وقد رتبهم الحافظ إلى خمس مراتب. Jadi yang namanya mudallis itu banyak, ada yang dhaif, ada pula yang thiqat. Seperti yang sudah kita sebutkan, bagaimana kalau misalkan yang melakukan tadlis ini adalah seorang tabi'in, bahkan min kibari tabi'in, yang tidak mensakotkan nama kecuali nama ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya pasti diterima. Bahkan ini tidak dimasukkan dalam pembahasan tadlis. Hadisnya tidak dinamakan dengan hadis mudallas. Ada pembahasan khusus terkait kibar tabi'in apabila mensakotkan, menggugurkan nama dari ashab Rasulullah adalah mursal al-khafi, yang insyaallah akan datang pembahasannya. Dan yang thiqat dari kalangan mudallisin pun banyak. Disebutkan nama-namanya oleh beliau, Al-Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri ma'ruf, Humayt al-Tawil, Sulaiman ibn Mihran al-A'amash ma'ruf, Muhammad ibn Ishaq, Walid ibn Muslim. Ini semuanya nama-nama thiqat, akan tetapi mereka memiliki amalan dalam riwayat-riwayat yang mereka nukilkan dengan at-tadlis. Maka tertib al-mudallisin disebutkan oleh para ulama al-muhaddithun. Rattabahum al-hafidh ila khamsi maratib. Al-hafidh yang dimaksudkan adalah Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Martabatul ula, tingkatan yang pertama pada seorang yang melakukan tadris adalah malam yusafu bihi illa nadiran. Malam atau man lam yusafu bihi illa nadiran. Yang melakukan tadlis tersebut telah diteliti oleh para ulama, telah dibahas oleh para ulama, ternyata tidaklah beliau-beliau melakukan tadlis kecuali nadir, kecuali jarang. Contohnya siapa? Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Yahya ibn Sa'id al-Qattan juga pernah melakukan tadlis, akan tetapi diteliti oleh para ulama, ternyata tadlis yang beliau lakukan itu nadir. Jadi tingkatan yang pertama sudah jelas diterima apa yang dilakukan oleh Yahya ibn Sa'id al-Qattan pada tadlis beliau. Tingkatan yang kedua as-saniyah adalah man atau manihtamala al-a'immatu tadlisahu. Manihtamala al-a'immatu tadlisahu wa akhraju lahu fi sahihi li imamatihi wa qillati tadlisihi fi jambin ma rawa. Kasufyan ats-Tsauri atau kana la yudallis illa an thiqatin ka Sufyan ibn Uyainah. Martabah yang kedua adalah man ihtamala al-a'immatu tadlisahu. Siapa yang para a'immah itu ihtamala tadlisahu. Arti apa? Masih memberi ruang, masih memberikan rekomendasi. Labaslah. Bahasa mudahnya kira-kira seperti itu. Labaslah Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ats-Tsauri, ini tadlis. Kenapa? Karena masih teranggap riwayat-riwayatnya. Wa akhraju lahu fi sahih. Bahkan sahib as-sahih atau mungkin as-sahihain Bukhari dan Muslim atau mungkin kitab-kitab yang lain ultuzimat fiha as-sihah menukilkan riwayat-riwayat mereka. Masih mendatangkan riwayat dari Sufyan ibn Uyainah, masih mendatangkan riwayat dari Sufyan ats-Tsauri alaihi marahmatullah. Kenapa? Demikian, padahal mereka melakukan tadlis. Dan bahkan tadlis disebutkan fihi syai' minal kadzib li imamatihi. Ini alasannya. Karena mereka sudah dikenal sebagai imam yang masyhur. Sekarang siapa yang tidak mengenal sosok Ibnu Uyainah? Siapa yang tidak mengenal sosok ats-Tsauri? Sufyanan ma'ruf bi imamatihima. Kemudian alasan lainnya adalah qillati tadlisihi fi jambi ma rawa. Tadlisnya mereka itu sedikit dibandingkan dengan riwayat-riwayat mereka yang lainnya. Dibandingkan dengan riwayat-riwayat mereka yang lainnya, anggaplah riwayat mereka 10.000 hadis yang ditadlis atau yang mereka lakukan tadlis pada riwayat-riwayat tersebut mungkin hanya sekitar 40-50. Jadi lebih banyak riwayat tanpa tadlis kalau dibandingkan dengan riwayat-riwayat yang mereka lakukan tadlis padanya. Kasufyan ats-Tsauri, ini contohnya ketika beliau melakukan tadlis, akan tetapi riwayat lainnya jauh lebih banyak yang sahihah. Au kana la yudallis illa an thiqah, atau mungkin seperti Sufyan ibn Uyainah, beliau tidaklah mentadlis, tidaklah menggugurkan seorang nama dari asma'ur ruwat, asma' rijal isnad, kecuali thiqah. Yang digugurkan oleh beliau pasti thiqah. Karena sebahagian mudallisin kan sengaja yang digugurkan adalah seorang yang kadzab mungkin, atau muttaham bil kadzib, atau fihi syai nuqsan min hifdzihi, kasaratul waham, atau yang lainnya. Kalau ini tidak. Kalau ini tidak. Yang dilakukan oleh Sufyan Ibni Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu arda atau alaihi rahmatullah adalah menggugurkan nama seorang yang thiqah. Jadi la yudallis illa an thiqatin. Ini martabah yang kedua. Masih di bawah martabah yang pertama, yaitu seperti Yahya bin Sa'id wa man ma'ah, yang tidak melakukan tadlis kecuali jarang. Ini mereka melakukan tadlis, tapi ketika dibandingkan dengan riwayat-riwayat yang lainnya seperti Ats-Tsauri, lebih banyak riwayat yang tanpa tadlis. Atau mungkin mereka melakukan tadlis sering, Ibnu Uyainah melakukan tadlis sering, akan tetapi yang beliau tadlis, yang beliau saqat adalah ats-tsiqat. Martabah yang berikutnya ats-tsalitsah adalah man akthara min at-tadlisi ghayra mutaqayyidin bis-siqat ka Abi Zubair Al-Makki. Ini tingkatan yang sudah mulai agak ke bawah. Mereka melakukan tadlis dan sering melakukan tadlis, akan tetapi ghayra mutaqayyidin bis-siqat. Enggak mempersyaratkan. Jadi ternyata terkadang didapati bahwa ka Abi Makki, Al-Imam Abu Zubair Al-Makki ma'ruf. Terkadang Abu Zubair Al-Makki mendapati tadlis yang ada di sisi riwayat yang beliau nukilkan itu diteliti oleh para ulama. Oh, ternyata beliau mengambil dari seorang thiqah. Ya bagus. Yang ditadlis, yang disakot, yang digugurkan adalah seorang yang thiqah. Zain. Tapi ternyata diteliti di kesempatan yang lain, beliau juga melakukan tadlis, yang disakot, yang digugurkan adalah seorang yang dhaif. Nah, berarti ini ghair mutaqayyid. Kadang-kadang yang digugurkan seorang thiqah, kadang-kadang yang digugurkan seorang yang dhaif. Sehingga tidak bisa dijadikan juga sebagai hujjah. Betul-betul harus dipelajari. Tidak seperti misalkan Sufyan bin Uyainah sudah melakukan tadlis, ya sudah pasti diterima. Kenapa? Telah diteliti bahwa semua tadlis yang dilakukan oleh Ibn Uyainah adalah antiqat. Berbeda dengan Abu Zubair Al-Makki, tidak bisa diambil kaidah demikian oleh para ulama al-muhadithun. Karena ternyata ada beberapa hal arwat ketika beliau melakukan at-tadlis. Maka posisinya lebih di bawah dari Ibnu Uyainah. Tidak bisa kita tenang apabila ada tadlis dari Abu Zubair Al-Makki seperti tenangnya kita ketika mendapatkan tadlis dari Ibnu Uyainah. Kalau tadlis dari Ibnu Uyainah sudah teranggap tidak ada. Walaupun beliau melakukan tadlis, tapi la yudallis illa an thiqah. Kemudian yang keempat, man kana aktsaru tadlisuhu anidh-dhu'afa wal majahil. Ini yang sudah lebih parah lagi. Ketika banyak yang dilakukan dari tadlis dan ternyata yang digugurkan, yang disakatkan adalah al-dhu'afa wal majahil. Adalah ad-dhu'afa wal majahil. Ka Baqiyah ibnil Walid. Baqiyah ibnil Walid. Tugasnya antum sekarang, ayuhat talabah, mencari hal min ahwalir ruwah yang disebutkan namanya di sini oleh musannif alaihi rahmatullah. Jadi yang pertama antum cari halnya Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Kemudian yang kedua antum cari Ats-Tsauri wa Ibnu Uyainah, kaifa haluhum. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga, ya ini rajul yang keempat. Jadi yang pertama tadi Yahya ibn Sa'id, yang kedua adalah Ibnu Ats-Tsauri, dan yang ketiga Ibnu Uyainah, dan yang keempat yang antum cari adalah Abu Zubair Al-Makki. Kemudian yang kelima adalah Baqiyah Ibn Al-Walid. Maka antum akan dapati perbedaan yang sangat signifikan, perbedaan yang sangat jauh. Yahya ibn Sa'id nanti disifati sebagai seorang imam, hafidh, mutqin, dan yang lainnya. Ini Yahya ibn Sa'id, padahal beliau mudallis. Nah, mudallis. Tapi berbeda ketika antum akan dapati hal Baqiyah Ibn Al-Walid. Bahkan mungkin sebahagian ada yang mendhaifkan beliau. Ini martabah yang keempat. Martabah yang kelima adalah manin dhamma ilaihi dha'fun bi amrin akhar ka Abdullah ibn Lahi'ah. Abdullah ibn Lahi'ah pun dikenal sebagai seorang mudallis. Akan tetapi ternyata setelah dipelajari, ini nama yang keenam yang harus antum cari. Abdullah ibn Lahi'ah dikenal sebagai seorang mudallis, namun ternyata kebiasaan tadlis beliau bukan satu-satunya sebab kenapa beliau di jadikan sebagai rawin da'ifun. Ada sebab yang lainnya. InsyaAllah sebagian antum sudah tahu. Sekaligus ini juga menjadi tugas yang bersama dengan ahwal rijal isnad yang lainnya. Akhir dari tugas ini adalah kenapa Abdullah bin Lahiyah dihukumi oleh muhaddithun sebagai rawin yang dhaif. Kalau Baqiyah bin Walid mungkin nanti akan antum dapati khilaf di kalangan para muhaddithin. Ada yang menganggap beliau makbul, ada yang sudah tidak lagi menerima, sudah tidak lagi menerima riwayat dari Baqiyah bin Walid. Tapi kalau Abdullah bin Lahiyah, syubhul ijma, sudah seperti kesepakatan mereka bahwa Ibnu Lahiyah adalah seorang yang dhaif. Apakah karena tadlis? Salah satunya karena tadlis, dan ada juga sebab-sebab yang lainnya. Ini yang disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah. Kemudian kita masuk kepada hukum dari hadis-hadis mudallas. Disebutkan di sini pada poin dal oleh Musannif alaihi rahmatullah, wa hadithul mudallasi. Bisa dengan mudallas, bisa pula dengan mudallis. Mudallas artinya maf'ul, mudallis artinya fa'il. Wa hadithul mudallasi au mudallisi ghairu maqbulin illa ayyakuna thiqatan. Secara umum, hukum dari hadith yang mudallas adalah ghairu maqbul, tidak bisa diterima. Illa ayyakuna thiqah, kecuali sudah jelas. Seperti apa yang ada di sisi Ibnu Uyainah. Tadlisnya Ibnu Uyainah, makanya tadi kita sebutkan, tidak teranggap. Jadi kalau ada tadlis dari Ibnu Uyainah, sudah teranggap thiqah. Kenapa? Karena memang beliau dikenal sebagai seorang yang tidak mentadlis, kecuali dari seorang yang thiqah. Maka kalau tidak jelas keadaannya, Baqiyah Ibnu Walid, atau mungkin Ibnu Lahiyah, otomatis ghairu maqbul, tidak bisa diterima. Wa yusarrih bi akhdhihi mubasharatan amman rawa anhu. Ini pengecualian yang kedua. Jadi hadis mudallas ghairu maqbul ini secara umum. Pengecualiannya ada dua. Pengecualian yang pertama, mereka tidak mentadlis kecuali dari seorang yang thiqah. Maka itu tadlisnya tidak teranggap, bahkan riwayatnya adalah riwayat yang maqbulah. Pengecualian yang kedua, ketika mudallis tersebut yusarrih, benar-benar menyampaikan secara sarahah, secara wadih, bi akhdhihi mubasharatan amman rawa anhu, dengan mengambil sebuah riwayat, oh ternyata yang aku ambil bukan dari, seperti pengakuan dari kemarin yang sudah kita bahas ketika tadlis al-isnad, pengakuan dari al-imam Ibnu Uyainah alaihi rahmatullah. Ibnu Uyainah dikenal sebagai mudallis. Maka ketika Ibnu Uyainah disebutkan dalam sebuah riwayat dari jalur periwayatan Ali Ibnu Hasyram, sudah kita sebutkan contohnya, qala Ibnu Uyainah aniz Zuhri. Ibnu Uyainah mengatakan sebuah riwayat yang datang dari Az-Zuhri. Maka ditanyakan, benarkah engkau mengambil wahai Ibnu Uyainah dari Zuhri? Ternyata tidak. Qala la, wala mimman sami'ahu min Az-Zuhri. Bahkan aku tidak mengambil dari orang yang mendengarkan langsung dari Zuhri. Ternyata beliau mensakatkan dua orang, yang pertama bernama Abdul Razak dan yang kedua bernama Ma'mar. Ma'mar yang mengambil langsung dari Zuhri tidak disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala. Maka dari sini kita sudah tahu Ibnu Uyainah tidak menukilkan sebuah tadlis kecuali thiqah. Tidak digugurkan rawi kecuali dia adalah orang yang thiqah, terpercaya. Maka Abdul Razak, Ma'mar, jelas thiqatan, ma'ruf. Maka apa yang dilakukan dari pengecualian yang disampaikan oleh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, dia harus yusarrih. Oh tidak, aku tidak mengambil langsung dari Az-Zuhri, aku mengambil dari si fulan dan Allan. Begitu juga mungkin Baqiyatul Umnul Walid, aku tidak mengambil dari si fulan, aku mengambil dari si fulan dan Allan. Nah, kalau ada lafaz yang sharih seperti itu dari perawi tadi, maka ini bisa dijadikan sebagai pengecualian. Fayaqul, diberikan contoh secara global oleh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, sami'tu fulanan yaqulu au ra'aitu yaf'al, ra'aituhu yaf'al au haddathani wa nahwuhu. Jadi sirahnya seperti ini. Misalkan pengecualian yang kedua, ketika dia mengambil an fulan, an ana, ini kan sirah tadlis sebenarnya. Atau qala fulan, kan gak ada unsur kedustaan di sana. Benar bahwa riwayat ini dari si fulan, bahwa si fulan telah berkata demikian. Maka kalau kita tidak teliti, akan masuk kepada tadlis ini yang disampaikan oleh mereka. Maka kalau mereka mentasrih, memberikan lafaz yang wadih, sami'tu fulanan yaqul, sudah jelas sami'tu. Au ra'aituhu yaf'al, atau dengan kalimat yang ra'aituhu yaf'al, au haddatsani, atau haddatsani wa rahuhu, atau yang semisalnya, maka ini lafaz-lafaz yang sharih yang juga bisa menjadi pengecualian dari jenis yang kedua tadi. Lakin ma ja'a fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Akan tetapi apa yang datang dari riwayat al-Bukhari wa Muslim bi sighati tadlis an thiqatil mudallisin fa maqbulun. Apa yang ternukil dalam riwayat al-Bukhari, riwayat al-Imam Muslim alaihi marahmatullah, dengan sighatu tadlis. Sighatu tadlis maksudnya adalah sighat an anah. An fulan, an fulan, an fulan, ini an anah namanya. Ini kalau Bukhari yang melakukannya atau Muslim yang melakukannya, maka kata musannif alaihi rahmatullah, famaqbulun. Famaqbulun. Kenapa? Alasannya adalah litalaqqil ummatu lima ja'a fihima bil qabuli min ghairi tafsilin. Karena umat Islam, umat Nabi alaihi salatu wassalam, kaum muslimin, wabil khusus para talabatul ilm, sudah jelas akan menerima riwayat-riwayat yang ternukil, yang termaktub pada sahihai al-Bukhari wa Muslim. Min ghairi tafsil, ada perincian. Jadi, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, hukum asal dari hadis-hadis mudallas ghairu maqbul. Itu hukum asalnya. Tapi ternyata di sana ada pengecualian. Pengecualiannya dua tadi yang sudah kita sebutkan. Maka kita harus benar-benar mempelajari martabah, tingkatan-tingkatan mudallisi yang sudah disebutkan tadi oleh beliau. Yang pertama yang paling ahsan, yang paling baik, afdal, yang paling utama. Jadi ketika ada nama Yahya bin Sa'id, walaupun beliau melakukan tadlis, maka tadlisnya adalah tidak teranggap. Ini yang disebutkan oleh para al-ulama. Kemudian sebelum kita melanjutkan pembahasan al-Muttarib pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala, kita akan sedikit menukilkan ucapan a'immah terkait dengan tadlis ini. Di antaranya adalah ucapan al-Imam Syu'bah. Al-Imam Syu'bah, beliau mengatakan, at-tadlisu akhu al-kadhibi. At-tadlisu akhu al-kadhibi, celaan dari sifat at-tadlis ini. Al-Imam Syu'bah Ibn al-Hajjaj alaihi rahmatullah. Itu yang disebutkan oleh al-Imam Syu'bah. Al-Imamul Iraqi pun demikian. Beliau mengatakan khususnya pada jenis tadlis taswiyah, qala al-Iraqiyu an tadlis taswiyah, innahu qadihun fi man ta'ammada fi'lahu. Al-Imam al-Iraqi yaqul an hadis atau an tadlis at-taswiyati, innahu qadihun fi man ta'ammada fi'lahu. Begitu pula ternukil dari aqwal a'immah yang lainnya. Ya, insyaallah ta'ala kita cukupkan dengan dua ucapan al-Imamul Iraqi dan al-Imam Syu'bah Ibn al-Hajjaj alaihi rahmatullah. Tayyib, sebelum kita akhiri majlis ini, ayuhat talabah, di sana ada beberapa sebab yang menjadikan seorang perawi itu melakukan tadlis. Selain dari apa yang telah disebutkan oleh Imam Utsaimin alaihi rahmatullah secara global, di sana terdapat 4 sebab. Jadi kalau bahasa yang dipakai oleh al-muhaddithun adalah al-aghradu al-hamilatu ala tadlis, terutama tadlis asyuyukh, karena dia menggugurkan atau mencoba dalam tanda kutip memajhulkan nama syekhnya, walaupun disebutkan dengan nama-nama yang lain, nisbah-nisbah yang lain, kunyah-kunyah yang lain, dan yang seterusnya. Al-aghradul hamilatu ala tadlis asyuyukh. Jadi ada 4 sebab yang bisa membawa seseorang melakukan tadlis asyuyukh. Yang pertama adalah da'ufu syekh. Yang pertama adalah da'ufu syekh. Au kaunuhu ghairu thiqatin. Syekhnya ini da'if. Halnya ghairu thiqah. Jadi dia malu untuk menukilkan dari seorang yang da'if atau seorang yang ghairu thiqah. Sebab yang kedua, ta'akhur wafati syekh. Ta'akhur wafati asyekh. Bihaitsu syaraka at-thaliba fi istima'i minhu jama'atun ja'u ba'da hadha at-thalib. Baik, ta'akhur wafati syekh bihaitsu syaraka at-thaliba fi istima'i minhu jama'atun ja'u ba'da hadha at-thalib. Ada seorang talib qadim min qudama'i thullab asyekh. Sudah lama belajarnya. Ternyata dia sudah takharraj. Dia sudah tidak lagi belajar dengan syekh tersebut. Tapi banyak jemaah-jemaah yang lainnya, talabah yang lainnya, talamiz yang lainnya yang berguru kepada syekh tadi. Maka kita mendapati bahwa talib min thullabil qudama yang pertama, si fulan, itu menukilkan dari riwayat syekhnya. Setelah dia mengetahui bahwa banyak adik-adik kelasnya, istilahnya junior-juniornya, juga menukilkan dari guru yang sama. Wah, ini bisa jatuh pamor saya. Bisa jatuh kredibilitas saya. Akhirnya disakotkanlah nama gurunya tersebut. Masa saya sama junior disamakan? Itulah itu. Akhirnya berjatuh pada jenis tadris asyuyukh, yaitu sebab yang kedua, ta'akhur wafati syekh. Karena memang syekhnya umurnya panjang misalkan. Tayyib. Kemudian sebab yang ketiga, sigharu sinni syekh. Sigharu sinni asyekh. Syekhnya masih muda. Syekhnya masih lebih muda umurnya dari dia. Bihaitsu yakunu asgharu minar rawi anhu. Dia lebih muda dari perawinya. Perawinya mungkin sudah 70, 80, syekhnya baru 40 atau mungkin baru 30 tahunan. Sehingga masa saya meriwayatkan dari seorang yang lebih muda, disakotkanlah nama syekhnya, atau kalau tadlis syuyukh disamarkan. Ibn fulan. Abu fulan. Al fulaniyah. Jadi sengaja disamarkan. Kemudian sebab yang terakhir adalah kathratu riwayati anisyaikh. Kathratu riwayati anisyaikh. Sehingga banyaknya riwayat dari syekh. Sehingga dia dikenal sebagai seorang yang memiliki banyak riwayat. Kathratu riwayati anisyaikh fala yuhibbul ikthara min dhikri ismi syekhihi ala suratin wahidah. Fala yuhibbu al-ikthara min dhikri ismi syaikhihi ala suratin wahidah. Agar disebut sebagai seorang talib yang memiliki banyak syaikh. Kathratu syuyukhihi. Padahal namanya satu. Ya seperti tadi. Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Daud As-Sijistani. Putra dari Al-Imam Abu Daud. Sahibus Sunan. Ternyata Abu Bakar namanya putra Abu Daud adalah Abdullah. Ibn Abi Abdillah. Abu Abdillah. Ayahnya Abdullah. As-Sijistani. As-Sijistaninya tidak disebutkan. Jadi, haddathani Abdullah ibn Abi Abdillah. Haddathani Abdullah ibn Abi Abdillah. Sehingga tersamarkan bahwa itu bukan putra dari Al-Imam Abu Daud As-Sijistani alaihi rahmatullah. Baik, ikhwati fillah, yarakumullah, yuhat talabah. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Biidnillah pada pertemuan yang akan datang, kita masuk kepada pembahasan baru yang disebutkan oleh Musannif alaihi rahmatullah, Al-Muttaribu. Wabiqadr hadha al-kifayah. Sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.